jangan ku dialah. Jangan harap dia lari. Cinta kasih yang dia jalani mulai hari ini. Cinta suci terus murni menyatu di pelaminan. Thank you.